Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ إِخْوَتِي فِي اللَّهِ قَوْمُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan membaca risalah kutuf minuti salaf wa mumayyizati manhajihim fi abwabil ilmi wal amal. Petikan dari sifat salafun salih dan keistimewaan manhaj mereka, keistimewaan metode yang mereka tempuh, jalan yang mereka tempuh dalam permasalahan ilmu dan amal. Li fadilati Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, telah kita sebutkan sebelumnya 4 mumayyizat manhajihim, 4 keistimewaan manhaj mereka yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama adalah i'timaduhum 'alal kitab wa sunnah 'ala fahmi as-sahih au bil fahmi sahih. Mereka bersandar kepada kitab Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar pada setiap fi qawlin wa amalin, pada setiap ucapan dan amalan, hatta sampai disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, in istata'ta ala tahukka ra'saka illa bi athar faf'al, kalau seandainya kamu mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan asar, maka lakukanlah. Yakni sampai urusan sedemikian kecil atau sepele bersandar kepada nusus, kepada nas dalil. Kemudian yang kedua disebutkan oleh beliau rahimahullah, salamatun niyah wa husnu al-qasdi, niat yang baik, niatan yang baik, niatan yang selamat tanpa ada tendensi apapun dalam menjalankan agama. Wa ma'umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahuddin. Mereka menerapkan hal ini, menjadikan ini sebagai patokannya. Mereka beragama itu semata-mata karena Allah, semata-mata mengharapkan wajah Allah, semata-mata mengharapkan ridha Allah. Oleh karena itu, nasallallahu salamah, nasallallahu sabat, ala dini, ala sunnati nabiyyih, alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq mansuratan la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum. Akan senantiasa ada satu kelompok, satu jamaah, sekelompok manusia di umatku, zahirina 'alal haqq, mereka menang, nampak di atas kebenaran, menang di atas kebenaran, mansuratan, senantiasa ditolong oleh Allah jalla wa ala. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum, tidak memudaratkan mereka orang yang menyelisihi mereka, tidak pula orang yang takhdil, khadhalahum, menggembosi, meremehkan, mencela, mencaci, memicingkan matanya, merendahkan, dihina, menghinakan, tidak memudaratkan mereka sama sekali. Kenapa? Karena mereka beragama ikhlas karena Allah. Seandainya orang beragama tidak ikhlas karena Allah, begitu dapat gangguan sedikit, dia akan berpaling. Begitu dapat ujian sedikit, dia akan berpaling. Wa subhanallah, ikhati fil azani Allahu wa iyyakum. Betapa sayangnya Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai kemampuannya. Yang kedua, barang siapa hanya bertawakal kepada Allah, dia ikhlaskan niatnya beragama karena Allah, bertawakal karena Allah, mengharap pertolongan hanya dari Allah, niscaya akan Allah tolong. Bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka, jalan yang tidak dikira. Dan betapa banyak hal ini, khatifil azani Allah wa iyyakum, terjadi, betapa banyak kenyataan hal ini itu terjadi di fil waqi, pada kenyataan. Nyata. Mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, wah subhanallah, ternyata berat ya. Apa namanya, menjalankan agama yang benar, begitu banyak ujian, begitu banyak godaan. Sebelum dari luar, dari dalam terlebih dahulu. Dari keluarga, orang yang apa namanya, yang laki-laki, yang ikhwan melihara lihiyah aja sudah menjadi bahan pembicaraan, bahan gunjingan. Padahal ini sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tuntunan Rasul. Sunnah di sini maknanya bukan mustahab, bukan mandub, bukan sunnah menurut indal fuqaha. Sunnah di sini adalah jalan Rasul alaihi salatu wassalam, jalan Rasul harus ditempuh. Afuliha, panjangkan oleh kalian, biarkan oleh kalian lihiyah-lihiyah kalian. Wah subhanallah, baru di keluarga sendiri aja sudah mendapatkan ujian. Kalau enggak sabar, dia akan berpaling. Tentang maisyah juga demikian. Dulu sebelum mengenal agama, apa saja serasa halal, kata-kata yang beredar di tengah masyarakat itu, cari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Alhamdulillah, nasallallahu alaihi wasallam. Padahal pekerjaan, harta yang dihalalkan, maisyah yang dihalalkan oleh Allah itu jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Begitu kenal agama Islam yang benar, begitu kenal bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada beberapa harta yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Innallaha harrama bai'a sanam. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan Allah mengharamkan jual beli patung, wal khamr wal maisir atau wal khinzir, afwan. Melarang dari jual beli babi, jual beli anjing juga diharamkan. Dan cara-cara jual beli, cara-cara muamalah yang padanya terdapat unsur memadharatkan orang lain, seperti riba, atau padanya terdapat unsur tipu menipu, ghoror atau tadlis, padahal ya lumayan. Nimbang timbangan ihatibil azani Allah wa iyyakum, jualan diantara yang bikin apa namanya, bikin untungnya tambah itu ketika timbangannya diberatkan, sehingga ketika apa namanya, ketika yang dijual itu ditimbangkan, ditaruh di salah satu neraca, nah timbangan ini seakan-akan sama, padahal ternyata yang satunya ini sudah diberi beban lebih. Rakyat yang satu on, dua on, tiga on dikali. Wah subhanallah. Begitu baca wailul lil mutaffifin, surat al-mutaffifin di awal surat, celaka bagi orang-orang yang mutaffifin, orang yang curang. Kalau beli pengennya disempurnakan, tapi kalau jual dikurang-kurangi. Ternyata hal yang demikian diharamkan. Ila ghairi dzalik, merasa ya Allah kok tambah sempit usaha saya. Lah terus saya mau carinya gimana? Diuji sedikit baru diuji. Sampai situ kalau misalkan enggak sabar, niatnya enggak baik, niatnya enggak ikhlas karena Allah, ya dia akan berpaling. Sebagaimana hal ini digambarkan oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim pernah menggambarkan seorang yang meniti jalan kebenaran itu, beliau gambarkan seperti orang meniti jalan gelap gulita, namun tahu tujuan akhir itu ada di depan. Tujuan akhir di depan. Dia tahu tujuan akhir kenikmatan, keselamatan itu ada di depan. Namun dia berjalan di jalan yang gelap gulita dan bersendirian. Dia enggak tahu mungkin di sebelahnya jurang, dia enggak tahu di depannya ada duri, dia enggak tahu di sebelah kirinya apa lagi. Tapi dia yakin jalan di depan itu ujungnya itu adalah keselamatan. Kalau enggak sabar, sendirian loh ya, kalau ada temannya sih mending. Kalau ada temannya, ya ada yang nemeni. Dia bersendirian. Kalau enggak sabar, dia akan berpaling. Orang-orang lain itu ada di belakang. Kebanyakan manusia itu ada di belakang, enggak mau menempuh jalan ini. Yatakhallafun, mereka tertinggal di belakang. Kalau enggak sabar, dia akan berpaling kembali lagi ke belakang. Hakatai khatibil azani Allahu wa iyyakum. Kalau tidak didasari salamatu niyah, niat yang baik, niat yang selamat, husnul qasdi, itu orang enggak akan sabar. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh beliau, al-iltizamu tam bin manhaji rasul al-kiram wal-anbiya. Berpegang teguh dengan manhajnya para rasul dalam berilmu, dalam beramal, dalam berdakwah. Dan yang keempat, ini yang terakhir yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, wuduhul intilaq wasair fi amali da'wati ilallah wal amri bil ma'ruf wa nahyanil munkar. Jelasnya pijakan dalam berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala. Dasarnya jelas, pijakannya jelas, landasannya jelas. Terang-terangan, bukan kelompok yang sembunyi-sembunyi dalam berdakwah. Bukan kelompok yang memiliki istimak perkumpulan sembunyi-sembunyi, khawatir, diendus. Ini bukan dari manhaj salaf kita. Tayyib. Kemudian berikutnya, ya khatibil azani Allah wa iyyakum. Yang kelima, yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, mahabbatut tawassu' fil ulumi syar'iyyah wa wasailiha. Mencintai, senang, menyebarkan ilmu syar'i dan wasilah-wasilahnya. Dikati fil azani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya dakwah nabawiyah, dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh para sahabat, dibawa oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya yang meniti jejak mereka, ketahuilah itu merupakan dakwah yang dibangun di atas ilmu. Bukan dakwah yang dibangun di atas perasaan, bukan dakwah yang dibangun di atas istihsanat, bukan dakwah yang dibangun di atas qaulu rajul, ucapan pemimpin mereka, tanpa memperhatikan dalil, tanpa memperhatikan dasarnya dari kitab sunnah atau yang telah ditempuh oleh salaf sebelumnya, apalagi khurafat, apalagi yang dibangun di atas mimpi. Na'udzubillah. Semua yang diamalkan, yang dilakukan dalam dakwah salafiyah itu berdasarkan ilmu. Oleh karenanya, di antara keistimewaan mereka adalah mereka senang untuk menyebarkan ilmu. Karena dengan ilmu itu kaum muslimin gak jadi bodoh. Dengan ilmu kaum muslimin itu menjadi orang yang ngerti agama mereka, gak mudah untuk dibodohi. Bukan dakwah yang dibangun di atas mimpi. Pemimpinnya dapat wangsit katanya, pemimpinnya dapat mimpi untuk melakukan ini, mengajak disebarkan, diperintahkan kepada pengikutnya, kamu lakukan. Ini keluar sekian hari. La haula wala quwata illa billah. Am lahum syuraka usyara'u minad-din ma lam ya'dham bihillah. Apakah mereka menetapkan syariat yang tidak diizinkan oleh, atau apakah mereka memiliki sekutu yang menetapkan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala? Apakah mereka menyangka, merasa bahwasanya agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya itu kurang? Mani betada'a bida'atan faro'aha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, kata Al-Imamu Malik rahimahullah. Barang siapa membuat suatu kebid'ahan, suatu perkara yang baru dalam agama Islam, gak ada sebelumnya, gak ada contohnya, faro'aha hasanatan, lalu menganggapnya itu adalah perkara yang baik, membuat sesuatu yang baru dalam Islam, tidak diajarkan oleh Nabi, wala sahabah, wala tabi'in, gak ada sesuatu yang baru, kemudian dianggap baik. Oh iya ya, bagus ya ini ya, masya Allah, bisa mengumpulkan kaum muslimin, bisa memberi manfaat kepada kaum muslimin. Anggapan istihsan, anggapan baik, akal manusia. Ini kan bagus, kaum muslimin bisa terkumpul, bisa berkumpul bersama, mengingat peristiwa penting dalam Islam, peristiwa yang dilalui oleh Rasul. Misal, Faro'aha hasanatan, dianggap baik. Kata Imam Malik rahimahullah, faqad zama anna Muhammadan khana risalah, maka sungguh dia telah menyangka, dia telah mengira, atau dia meyakini bahwasanya Muhammad telah mengkhianati risalah. Subhanallah. Sebuah konsekuensi yang sangat besar bagi orang yang menganggap baik suatu kebid'ahan. Faqad zama anna Muhammadan khana risalah. Dia telah menganggap bahwasanya Muhammad Rasul alaihi salatu wasalam mengkhianati risalah. Ada risalah, ada yang tidak syariat, tidak beliau sampaikan kepada umatnya. Ya, berkhianat terhadap risalah kan demikian. Ini enggak disebutkan oleh Rasul, kan kayak gitu. Ini enggak disampaikan oleh Rasul. Besar perkaranya apa kecil? Azim. Sangat besar perkaranya, khatibul azani Allah wa iyyak. Oleh karena itulah manhajus salaf, metode mereka dalam berdakwah itu senang, mereka senang cinta untuk menyebarkan ilmu seluas-luasnya. Ilmu inilah yang mengeluarkan insan minal zulumati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya. Bukan persangkaan, bukan khurafat, bukan tahayul, tapi ilmu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan hidayah, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyuhirahu ala dini kulli, untuk dimenangkan, untuk mengalahkan seluruh agama. Ya memang karena agama Islam menang itu karena ilmu, dengan ilmu. Seorang itu akan merasa hidup itu ketika punya ilmu. Maka bagaimana mungkin di khatifil azani Allah wa iyyakum, seseorang, kaum muslimin, seorang muslim tidak suka terhadap ilmu. Allah waliyuladzina amanu yukhrijuhu minadzulumati ilan nur. Allah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dengan ilmu, apa ada dakwah yang mengklaim dakwah Islamiyah akan tetapi tidak mencintai ilmu, bahkan mencela orang-orang yang menuntut ilmu? Bahkan sampai biasanya itu disebutkan, mereka menyebutkan kerjaannya taklim baik. Kapan le golek maisyah, kapan le orang ngerti maisyah, kapan le golek duit, kerjaannya taklim baik. Ada lagi orang sekte lain yang senangnya itu pada perkara-perkara yang takhayulat, khayal, sesuatu yang apa namanya, mungkin sesuatu yang digembor-gemborkan itu karomah Allah, karomah Allah kepada orang-orang soleh. Udah, kalau kamu dakwah keluar sekian hari, 3 hari, 7 hari, sekian hari, 40 hari, lakhirihi, Allah yang akan mencukupi keluargamu. Disebutkan kisah, dulu ada seperti ini, ada teman kita dakwah seperti ini, keluar rizkinya masya Allah banyak, diberikan kepada keluarganya, tiba-tiba dapat ini. La haula wala quwata illa billah. Ya, tawakal, akan tetapi tawakal itu diantara tawakal yang benar harus akhdul asbab, mengambil sebab. Kalau tawakal itu hanya bersandar kepada Allah tanpa mengambil sebab, itu namanya konyol. Kamu lapar, diantara tawakal kamu, ya usaha untuk cari makan. Kemudian kamu makan, bukan kemudian bersabar. Lah, seandainya Allah mau nanti akan, aku bertawakal kepada Allah sajalah, nanti juga Allah akan memberi makan kepada. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ini dalilnya benar. Dalilnya ayat benar. Akan tetapi memahaminya itu yang salah. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah menggambarkan tawakal seseorang itu seperti burung. Law annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih la razaqakum kama razaqat thair. Seandainya kalian itu bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Bagaimana Allah memberi rezeki burung? Bukan burung itu diem aja di sarangnya. Sehari-hari diem terus di sarangnya. Bukan. Pernah lihat burung kayak gitu? Mesti induknya keluar. Gimana pembahasan? Tagdu himasan wataruhi bitona. Dia keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, di sore hari kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Usaha mboten? Usaha. Itu tawakal, bukan terus kemudian suami yang punya kewajiban untuk menafkahi keluarga. Keluar dakwah, katanya dakwah sekian hari, wah sekian ya ila ghairi dzalik. Keluarganya dibiarkan gitu saja. Wah, nanti insyaallah Allah akan kasih mereka rezeki. Percayanya benar, akan tetapi usai penerapannya salah. Dan ini ada. Yang digembur-gemburkan takhayulat. Demikian cerita. Kisah, kosos. Itu yang dijadikan standaran. Maha kata. Bukan seperti itu Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan umatnya dalam berdakwah. Bukan seperti itu aja Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan umatnya dalam menyebarkan agama Islam. Dakwah, usaha. Akadhi qatifil azani Allah wa iyyakum. Lian Allah wa rasulahu yuhibani dzalik. Karena Allah dan Rasulnya mencintai hal tersebut. Mencintai menyebarkan ilmu. At-tawassu' fil ulum asy-syar'iyyah. Senang menyebarkan ilmu. Faqad atal madhu wa thana ala hadha sinfi minan nas fi ghairin ma'ayatin aw fi ghairi ma'ayatin wa hadith. Telah datang pujian, sanjungan bagi orang-orang yang semacam ini, yang menyebarkan ilmu lebih dari satu ayat, lebih dari satu hadis. Kama atal madhu fi manzumi kalamil uqala wa mansurihi. Sebagaimana datang pujian yang ada pada ucapan-ucapan manzumah, bait-bait orang-orang yang berakal. Wa alaihi, beliau mengingatkan, atas dasar inilah Allah memuji orang yang membawa ilmu. Allah memuji orang yang berilmu. Allah memuji orang yang menyebarkan ilmu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah, kata Allah Jalla wa Ala, yang lebih baik ucapannya? Ahsanu qawlan, paling baik ucapannya. Siapakah yang paling baik ucapannya, yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Mimman da'a ila Allah, daripada orang yang mengajak kepada Allah, mengajak manusia kembali taat kepada Allah, mengajak manusia kembali kepada Allah. Wa 'amila shalihan, dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin. Ini satu ayat, belum ayat-ayat yang lain. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia dan malaikat dan orang yang diberi ilmu. Wa subhanallah. Orang yang punya ilmu, persaksiannya disejajarkan dengan persaksian Allah dan persaksian malaikat. Disejajarkan dengan persaksian Allah dan persaksian malaikat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang punya ilmu, gak peduli, gak pandang, dia berharta atau tidak, punya kedudukan atau tidak, dia miskin atau kaya, dia nasabnya mulia atau jelek, atau tidak mulia, wajahnya tampan atau tidak, gak peduli. Akan tetapi disetarakan, disejajarkan persaksiannya oleh Allah Jalla wa'ala dengan persaksian Allah dan persaksian malaikat. Siapakah yang lebih tinggi persaksiannya daripada persaksian Allah dan persaksian malaikat? Atas dasar inilah Allah dan Rasulnya memuji, orang-orang yang berakal memuji. Atas dasar inilah tidak usah menyibukkan kita qawlu man abahum, ucapan orang yang mencela mereka. Taklim wae, belajar wae, kerjaane bahas fikih, salat maning, la ilaha illallah maning. Lah, belajar la ilaha illallah maning. Belajar makna syahadat la ilaha illallah. Kaya ora paham. Subhanallah, Allahu akbar. Belajar lagi-lagi mempelajari tauhid. Belajar maning-maning belajar konsekuensi la ilaha illallah. Lain kali makna la ilaha illallah. Lain kali nawaqib, pembatal la ilaha illallah. Lain kali mutamimat, mutamimat la ilaha illallah. Penyempurna makna la ilaha illallah. Belajar kok kuwi-kuwi maning. Ora nambah-nambah. Kapan kita mikir bagaimana memajukan perekonomian kaum muslimin? Kapan kita memajukan perekonomian masyarakat Indonesia, negara Indonesia? Kejauhan. Pengen masyarakat maju, pengen masyarakat makmur, pengen masyarakat sejahtera, adem, ayem, tentrem. Belajar ilmu agama diamalkan bertakwa. Enggak usah repot-repot. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas samai wal ardh. Janji Allah. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Mau pakai cara apapun, kalian dengan teknik apapun, teknologi apapun yang kalian pikirkan, kalian upayakan. Teknologi pertanian masalah. Sudah dirancang sedemikian rupa, pupuknya, bibitnya, cara pengelolaannya sedemikian rupa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, banjir. Banjir. Gagal panen. Gino, mboten? Peternakan. Ikan. Dengan cara apapun. Wah, luar biasa dipikirkan. Apapun yang ditempuh. Kata Allah jalla wa'ala. Allah menurunkan penyakit kepada hewan. Banyak yang mati. Mati gagal. Loh, semuanya itu yang menentukan Allah jalla wa'ala. Dan dari mana seorang akan beriman? Dari mana seorang akan bertakwa? Kalau tidak punya ilmu. Kalau enggak belajar. Bagaimana seorang bisa bertakwa kalau enggak dia enggak punya ilmu? Pengen damai negorone. Enggak usah jauh-jauh. Enggak usah pusing-pusing. Takwa. Bertakwa kepada Allah jalla wa'ala. Dan takwa itu butuh ilmu. Bagaimana seorang bisa takut kepada Allah kalau dia enggak punya ilmu? Bagaimana seorang bisa takut kepada Allah kalau Al-Quran aja enggak pernah dia baca? Bagaimana dia bisa takut kepada Allah kalau Al-Quran yang dia baca tapi enggak ngerti maknanya? Bagaimana dia bisa bertakwa kalau enggak beriman dengan hari akhir? فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Bagaimana kalian bisa bertakwa kalau kalian mengingkari, mengkufuri hari yang membuat seorang anak muda itu menjadi beruban? Kalau enggak beriman dengan hari akhir. Kata beliau rahimahullah, fala yuhimmuna qawlu man abahum bi annahum hafadzatumutun wa hawash. Wa subhanallah. Enggak perlu menyibukkan kita. Kita tidak perlu tersibukkan dengan ucapan yang mencela. Ucapan orang-orang yang mencela. Manhaj salaf, orang yang meniti manhaj salaf, jejak salaf. Dikatakan mereka itu hafadzatumutun. Mereka itu hanya penghafal matan-matan. Enggak memikirkan fikhul waqi. Enggak memikirkan fikih yang terjadi. Kenyataan sekarang itu seperti apa sih kejadiannya? Kondisi sekarang itu negara seperti apa? Mereka enggak memikirkan itu, kata haula. Mereka cuma mikirin matan menghafal matan. Wa hafadzatu hawashin, dan menghafal catatan-catatan. Diremehkan. Wa subhanallah. Belajar lagi fikih salat. Salat. Kita udah dari kecil ngerti salat. Jari mereka, kata mereka. Kita udah dari kecil, kita itu udah belajar salat. Kita ngerti salat. Masa kita harus belajar lagi sholat? Apa sih yang dipelajari? Wah, subhanallah. Kalau kita lihat sholat haula, kalau kita lihat sholat mereka. Ya Allah, Allahu Akbar. Pernah sholat di masjid? Kita sering ya? Sholat di masjid. Selain masjidnya Salafiyin. Lihat shofnya, lihat sholat, tata cara sholatnya. Oleh karena itu, sebisa mungkin kalau kita lagi safar atau apa, golek masjid sing anu lah. Syukur-syukur masjid Salafi. Itu hasil ucapan, itu konsekuensi ucapan. Lalu belajar sholat. Sholat apa lagi yang dipelajari? Kita udah dari kecil ngerti sholat. Udah dari kecil ngerti wudhu, lihat wudhunya. Belang bentong. Lihat amalan wudhunya, Allahul Musta'an. Yang katanya memikirkan umat, yang katanya memikirkan orang banyak. Lah mikir diri sendiri aja enggak benar. Ibadah buat diri sendiri aja enggak becus, kok mikiri orang lain, mikiri hadza ya khatibul azani Allah. Ini belum membahas permasalahan akidah. Tauhidnya dia benar apa enggak? Ngerti enggak bidah? Ngerti enggak tauhid? Ngerti enggak la ilaha illallah? Ngerti enggak Muhammad Rasulullah? Belum lagi tentang pembahasan akidah-akidah yang lain. Bagaimana akidahnya Murjiah, akidahnya Qadariyah, akidahnya Jabriyah. Ya itulah. Akhirnya muncul ucapan. Nata'awanu fima ittafaqna. Kami tolong-menolong. Kita saling membantu pada apa yang apa? Yang kita sepakati. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dun fima ikhtalafna. Namun kita memberi udzur sebagian bagi sebagian yang lain pada apa yang kita perselisihkan. Kita sepakat, kita ta'awun, kita berselisih, udahlah, kita saling apa namanya, kita saling membeli udzur lah, biarlah dia punya akidah ini, biarlah dia ada murji irja-irjanya sedikit ya nggak apa-apa, biarlah dia agak kodari-kodari sedikit ya nggak apa-apa, dia agak jabri-jabri sedikit ya nggak apa-apa. Wah subhanallah, ini perkumpulan macam apa? Hadza fil azani Allahu wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Innama yakhshallaha min 'ibadihil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah itu dari kalangan hamba-hambanya orang-orang yang berilmu. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan, niscaya Allah fakihkan dia, Allah fahamkan dia dalam agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum, dan hanyalah ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, dengan belajar. Innal ulama warasatul anbiya al-hadith, sesungguhnya para ulama mereka itu adalah pewaris para nabi. Ini khatibil azani Allah wa iyyakum, mumayyizat, khasa'is yang kelima yang disebutkan oleh beliau, bahwasanya dakwah salaf, manhaj mereka itu senang, mencintai untuk menyebarkan ilmu dan wasilah-wasilah ilmu. Sebisa mungkin, semampu mungkin, dengan wasilah-wasilah yang mungkin untuk digunakan selama tidak menyelisih syariat. Dimaksimalkan, digunakan semaksimal mungkin untuk menyebarkan ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apakah boleh beli motor dengan surat yang tidak lengkap? Motornya dia, motor milik dia. Khawatirnya kalau enggak lengkap itu ada ihtimal macam-macam. Bisa jadi macam-macam motor curian ila ghairi dzalik. Tapi kalau bisa dipastikan itu motornya dia, kamu tahu dia ketika beli baru, itu motornya dia beli baru, cuman qadarullah surat-suratnya hilang. Secara jual beli, kalau itu punyanya dia, secara jual beli sah. Tapi berkaitan dengan apa namanya regulasi pemerintah, peraturan pemerintah itu beda lagi. Secara syar'inya sah. Allah alam bissawab. Kalau itu punya dia, itu kepemilikan dia, kamu tahu secara yakin itu punya dia. Tapi kalau misalkan beli motor, ini motor enggak punya surat, dibeli orang, dibeli lagi orang tanpa surat, udah tangan keberapa enggak tahu, kalau beli ya lebih baik enggak usah, cari yang jelas-jelas saja. Dak mayaribuk ila malayaribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Itu bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Apakah boleh surat-surat motor yang hilang dipakai motor yang sejenisnya? Ya enggak boleh, itu bukan tempatnya. Motor ini, suratnya ini dipakai untuk suratnya ini meskipun sejenis, ya gak boleh. Allah musta'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahun anak tapi subhanakallahumma bihamdik. Shalala ilayla antastagfiruka wa atubu ilaik.